Piye kabare? Alhamdulillah api. Samin piye kabare, Mas? I'm good. Hah? I'm good. Oh, I'm good. Aku ngomongnya bahasa Jawa, jawabannya bahasa Inggris loh. Luar biasa loh. Boleh minta tepuk tangannya buat Seleng? Luar biasa banget. Emang lagi happening banget nih ya, biar kalian ada di mana-mana, nyanyi di mana-mana. Alhamdulillah. Terus manggung di mana-mana. Iya. Kita tuh apa namanya ya? Apa? Gue dengar katanya. Mas kakak gugup tau mas? Kamu ya. Orang mana sih? Apa? Kamu orang mana? Surabaya lahirnya. Oh, orang Surabaya? Iya. Aku mau nanya nih. Apa di, mas? Di Surabaya. Binatang apa yang paling banyak? Binatang yang paling banyak? Bajul. Bajul, bajul itu buaya, apa salah. Ya? Salah. Apa mas? Jangkrik. Benar. Oke, benar loh mas. Iya ya, gak kepikiran lah gue. Apa? Kamu sering bawain lagu Slang ya kalau manggung? Wah, sering banget mas, tak koploin lagunya. Banyak loh, dikoploin semua, gak apa-apa kan mas ya? Royalty ini. Jadi dia ya. Ini waktu kita riset, siapa ya penyanyi yang lagi booming, lagu ya. Apa, siapa yang paling banyak manggung di mana-mana, muncul namanya Via Valen. Iya. Di sini radio ini suara dia, di TV ini suara dia. YouTube. Dia. Karaoke, dia. Tapi terus, I slang you loh mas. You slang me? Yeah. Kok bahasa Inggrisan terus ya mas? Ini kayak virus, dimana-mana ada gak bisa mati-mati. Aduh, kayak virus dia. Kok kayak lagunya sampean ya? Yo, Indonesia sama-sama kita sebarkan virus perdamaian. Yeah. Tangannya boleh diangkat sama-sama yuk. Seperti api membakar hatimu.